Kita masuk berikutnya. أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ نعم أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ جميعا أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ Pengucapan pada mim sukun ketemu dengan ba sama dengan apa? Dengan iklab. Sama dengan iklab di situ. Dengan tanpa furjah. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi zahirin minal qawul. Ulang. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ على خصوص ذكر ابن كثير نعم وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ نعم وَمَن ada persisian di situ di mana letaknya? Baik, wamai. Yang lainnya? Pada bal zuyina lil ladzina kafaru. Mana letak persisian? Untuk melihat. Di mana? Bal zuyina, baik, bal zuyina lidgham. Kemudian mana lagi? Mimul jama' situ. Mimul jama' ada yang makruhumu, ada makruhum. Nah, mulai perhatian sudah. Memperhatikan bagaimana persisian di mana letaknya. Dan juga kalau ada hamzah, itu harus perhatian pula. Kalau ada hamzah, perhatian situ. Am tunabbiuna. Ada juga am tunabbiuna. Bilya aw bitashil. أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد soal endak ya Hanif yudlilillah ba situ qalqalah di martabat ke berapa bukan qalqalah ada berapa disingkat kun bujat nah tayar sebelah sini jamian di depan am tunabbiuna Allah'ın minel kavul لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق. وما لهم من الله من واق. Kembalinya, nah, kayak o, miwangko, ya? Miwangko. Kemudian kalau kolah yang pertama tadi, kalau kolah kubro, martabat keberapa? Pertama. Lahum azabun fil hayati dunya wal azabul akhirati asyakku, ya? لهم عذاب في الحياة الدنيا وعذاب الآخرة أشق. وما لهم من الله من واق. Waras lima letak perselisihan. Mana wala azabul? Tuh, di mana di situ? Diapakan? Di nakal. Kemudian ad-dunya diapakan? Taklil. Imalah sura. Kemudian al-akhirah, nah, ditarkik ke situ. Himalah, lah, himalah ditarkik. Lahum azabun fil hayatid dunya wal azabul akhirati asyanku. Amin. Lihat pada al-akhirah boleh berapa? A-nya di situ 2, 4, 6. Nah, lain halnya dengan kalau hamzah, perbedaan pada ad-dunya kemudian al-akhirah, setelah itu miwaq. Nah, lahum azabun في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. Tanpa gunnah. Kalau saya lagi, lahum azabun fil hayatid dunya wal azabul akhirati asyaq wa ma lahum minallahi min waq. Sama-sama. Baca dunia sekarang kerah ini kasih letak di mana perselisihan mimnya situ dibikin apa silah ada berapa tempat mimnya situ 2 kemudian mim waqi nah ada ya di situ lahum azabun fil. Nah, kita masih lagi ke rahim kathir. Lahumu azabun fil hayati dunya wal azabul akhirati ashaq wa ma lahumu minallahi min waqi. Ini kan? Lahumu dalam miwaqin ya miwaqin lahum azabun fil hayatid dunya wal azabul akhirati ashaq wa ma lahum minallahi miwaqin ya lahum lahumu ya, silah situ. Padahal kira siapa mandikor. Ya ini pakai silah. Tak lupa qalun fi ba'd riwayah. Nah, qalun pada riwayah. Jadi yang pakai nah silah yang jamak. Wal akhirah dibaca al akhirah. Kalau berhenti, kalau saya kisah, nah, kalau kisah, ad-dunya banyak sekali. Ad-dunya kalau jumur, nah, ad-dunya kerah, Abi Amr dan kerah, wars, dikhul. Jadi wars ada dua situ, ad-dunya atau ad-dunya. Nah. Sehingga di sini kalau mati ke waras ada berapa berapa bacaan teman lihat. Minimal berapa bacaan? Gimana caranya kira-kira? Kita baca dengan ad-dunya kemudian al-akhirah, al-akhirah dua harakat. Kemudian empat harakat, kemudian enam harakat. Jadi berapa bacaan sini? Kita baca. Kemudian ad-dunya. Nah. Tapi di sana ada persisian nanti. Ada persisian. Nah, jadi ad-dunya boleh, ad-dunya boleh. Dunya dan ad-dunya. Ayat 35. مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون ما في خلاف السنة تجري من تحتها الأنهار ada khilas itu siapa? Waras Hamzah. Ukuluha daimu wa zilluha ya. Ukuluha daimu wa zilluha pada daim ada persisian? Ada persisian? Ada siapa? Waras sama Hamzah lagi. Kemudian ukuluha ada persisian. Qiraah Ibn Katsir wa qiraah Nafi' wa qiraah Abi Amr bi taskin al-kaf. Ukuluha. Naam, ukuluha. Kata siapa tadi? Nafi' wa Ibn Katsir wa Abi Amr masing-masing dua jalur. Nafi' jalur siapa? Ah, masih apa? Wal sama qalun. Wa ibn Katsir Jalur. Kumbul wal Bazzi. Nah, kalau Abi Amr Jalur As-Susi wa Duri. Banyak yang tidak dihafalkan. Sudah ditulis, yang tinggal menghafalkan, enggak hafal. Jadi ada 6 kira'ah. Sedangkan yang tinggal sisanya berapa? 14. 14 dibaca dengan ukuluha. Nah, bukan ukuluha, tapi ukuluha. Bidhammil kaf. أكلها دائم وظلها تولان أكلها دائم وظلها نعم coba sekali lagi tolong مثل الجنة التي وعد المتقون dengan تجري من تحتها الأنهار hati-hati pada haknya tipis kemudian roknya tebal الأنهار jamian الأنهار roknya tebal الأنهار jamian أكلها دائم وظلها أكلها دائم وظلها الله أنتم لهذا وظلها وظلها كان وظل كان وظل وظل ضي وظلها دمين وظلها jadi aja sampai ada nafakh. Tidak ada nafakh. Menggelembung bibirnya ini keliru. Nah, tidak ada nafakh. Kemudian jangan sampai itu dengan azzal, azzal. Nah. Ukuluha, hati-hati jangan sampai ukuluha. Nah, karena sebelumnya dhammah bisa jadi ukuluha. Ukuluha daimu wa dhilluha. Ulang. Sama-sama. Tilka uqbal ladzina taqaw. Tilka uqbal ladzina taqaw. Wa uqbal kafirina nar. Biasa keliru nanti ittaqau wa uqba di situ. Kalau dilanjutkan hanya sekedar idgham tanpa gunnah. Tilka uqban ladzina ittaqau wa uqbal kafirina nar. Demikian. Kanan dari depan. Malal jannati allati wa'idal muttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukuluha sampai tambah minan nar. Kemudian situ ittaqau wa uqba. Sambung aja untuk nah, untuk menguji kebenarannya. Nah, dari kolkolahnya usahakan uqo, bukan uqa. Uqo. Nah, to sama to kemudian kepada o. Tuh, sudah sini jaminan di depan. Yang paling banyak keliru di situ. An-nar. Nian. An-nar. Bukan an-nar. Bukan begitu. An-nar. Nian. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ. Hamas ilaik. Ilaik. Namun tidak boleh bikin kol-kolah. Ilaik. Bukan demikian. Bukan kol-kolah. Wallazina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik. Sama-sama. Persisian di mana kira-kira persisiannya? Atainau. Taib, ada 2, 4, 6 kira wars. Selanjutnya Bima. Nah, siapa? Ini baca 2, kira siapa saja? 2 harakat Hamzah Abi Amr. Jadi Jalal Susi Ad-Duri Hibadir Riwayah Waman Ibn Kathir, jadi 2 jalur Bija'far Waman Qaul Hibat Riwayah. Baik. Wa minal ahzabi man yunkiru ba'dah. Ya. Ada sini banyak nanti. Wa minal ahzabi man yunkiru ba'dah. Ya. Wa minal ahzabi pertama di mana? Al ahzab. Yang kedua mai. Yang ketiga yungkiru. Ah. Yungkiru. Nah. Ya waras. Wa minal ahzabi man yunkiru ba'dah. Ya. Ruhnya ben apa tipis. Wa minal ahzabi man yunkiru ba'dah. Wa minal ahzabi man yunkiru ba'dah. Wa minal ahzabi man yunkiru ba'dah. Ya. Wa minal ahzabi man yunkiru ba'dah. Hati-hati. Nah. Man yunkiru ba'dah. Ya. Man yunkiru ba'dah. Ini bukan gunnas itu. Idgham kamil. Man yunkiru yunkiru ba'dah. Demikian. Man yunkiru ba'dah. Wa minal ahzabi man yunkiru ba'dah. Demikian. Wa minal ahzabi man yunkiru ba'dah. Masih keliru lagi. وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ. Nah, dari depan sini وَالَّذِينَ sebelah kanan وَالَّذِينَ آتَيْنَا sudah kiri jangan. Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaihi. Nah, ini kalau sudah masuk qiraah pikirannya bercabang. Nah, berpikir tajwid, berpikir bacaan, berpikir perselisihan. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ. جميعا. Ayatnya dibaca 6, bimanya 6. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ. يعني وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ. Keras terakhir.